Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. A'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih berada pada pembahasan kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan sampai pada pembahasan at-taqwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini Riyadhus Shalihin menyebutkan bab at-taqwa. Beliau menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim dan juga menyebutkan beberapa hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan, dan ini telah kita baca, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluka qala fa Yusufu نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فأن مآدن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه. Hadis yang pertama ini terdapat penjelasan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab ketika ada yang bertanya, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, atqahum, orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Dan jawaban Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian hadis yang kedua, dan hadis itu juga sudah kita baca yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innad dunya khulwatun khadirah, innad dunya hulwatun khadirah, wa innallaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kayfa ta'malun, fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, rawahu Muslim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keadaan ad-dunya. Dunia itu manis dan hijau, akhirnya membuat seseorang tertarik, membuat seseorang melihat dunia itu indah, sehingga mereka berusaha, berupaya untuk merebut dunia, mencari dunia, karena manis rasanya dan indah jika dilihat. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apakah mereka menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang menguatkan iman mereka, ketaatan mereka kepada Allah, menjadikan dunia sebagai wasilah atau sesuatu yang bisa menjadikan dia semakin semangat dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah, atau justru dunia menjadikan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati dari dunia, hati-hati dari wanita, waspadailah dunia, waspadailah an-nisa, takutlah terhadap dunia, takutlah terhadap wanita, jangan sampai kita tertipu dengan mereka, tertipu dengan dunia, tertipu dengan para wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa, karena sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah an-nisa, yaitu fitnah, godaan, cobaan berupa kaum wanita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan makna hadis ini dengan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala di pertemuan sebelumnya. Maka bi'idnillahi azza wa jal, pada malam hari ini kita akan baca hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari bab at-taqwa, yaitu hadis dari sahabat Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. قال رحمه الله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الثالث حديث yang ketiga dari bab التقوى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Memohon kepadamu hidayah. Wattuqa, memohon kepadamu ketakwaan. Wal'afaf, kehormatan diri. Wal'ghina, kekayaan atau kecukupan. Hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah, meminta kepada Allah petunjuk, meminta kepada Allah bimbingan, meminta kepada Allah al-ilm, meminta kepada Allah at-tuqa, ketakwaan. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam terus meminta kepada Allah at-tuqa, meminta kepada Allah at-tuqa, ketakwaan, wal afaf, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa afaf, kehormatan diri, wal ghina, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, biidznillah azza wa jal, dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan doa Rasul alaihi salatu wassalam ini. Pertama, Allah atau Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda. Meminta al-huda. Al-Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Qala al-huda huna bi makna al-ilm. Huda dalam doa ini maknanya ialah al-ilm. Yani ya Allah, aku meminta kepadamu al-ilmu. Ilmu, yani ilmu din. Beliau melanjutkan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajun ila al-ilmi ka ghairihi minan nas. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam butuh terhadap ilmu seperti butuhnya seorang hamba kepada ilmu tersebut dari selain Nabi alaihi salatu wassalam, sama seperti manusia yang lainnya. Nabi butuh ilmu, butuh ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan al-ilm. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah untukku al-ilm. Allah Subhanahu memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan al-ilmu, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh terhadap al-ilmu. Dan dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa ilmu lebih utama. Ilmu memiliki keutamaan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan al-ilm. Kalau seandainya dunia itu sangat berharga, kalau seandainya dunia itu betul-betul berharga, memiliki keutamaan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dunia. Namun nyatanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan al-ilmu, bukan meminta tambahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ilmu jauh lebih utama daripada ad-dunya. Jauh lebih utama daripada harta duniawi. Sehingga orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengedepankan al-ilm. Akan senantiasa berusaha untuk mencari al-ilm walaupun dunia yang dia dapatkan hanya sekedarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wal huda, kalimat atau lafaz huda jika disebutkan dengan sendiri, yakni tidak disebutkan bersamaan dengan lafaz lainnya, maka makna al-huda yashmalul ilma wa tawfiqa lil haq. Terkandung pada makna al-huda adalah ilmu dan hidayatul tawfiq lil haq, yakni taufik untuk mengikuti al-haq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila disebutkan dengan sendirian, tidak disebutkan dengan lafaz yang lainnya dari kalimat-kalimat yang menunjukkan hidayatul taufik. Kalimat al-huda disebutkan oleh ulama memiliki makna yang sangat banyak. Lafaz al-huda memiliki makna yang banyak. Banyak maknanya. Di antaranya ialah al-ilm. Di antara makna al-huda adalah al-ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah terkait dengan al-hidayah disebutkan oleh Al-Fayruz Abadi. Beliau menerangkan kepada kita bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia ada 4 tingkatan. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebutkan oleh beliau adalah hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mukallaf. Makhluk yang mukallaf, yakni dari kalangan jin maupun manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seluruh manusia, memberikan kepada seluruh jin, seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mukallaf, al-hidayah. Diberi hidayah, yakni berupa akal, berupa kecerdasan dan pengetahuan tentang hal-hal yang sebelumnya mereka tidak mengetahui. Pengetahuan tentang hal-hal yang semestinya untuk diketahui oleh mereka. Itulah hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluk yang mukallaf. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam surat Taha, ketika Fir'aun bertanya kepada Musa alaihi salam tentang siapa Rabbnya, maka Nabi Musa alaihi salam menjawab sebagaimana dijelaskan atau difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim surat Taha. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Musa berkata, Rabbuna, Rabb kami, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu, yaitu Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu, memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Thumma hada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberinya petunjuk, memberinya hidayah kepada tiap-tiap sesuatu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan jin maupun manusia. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan hidayah yang pertama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ini kepada seluruh makhluk yang mukallaf. Hidayah ini berupa akal, kecerdasan, dan yang lainnya dari bentuk hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluk mukallaf. Kemudian tingkatan yang kedua setelah hidayah tersebut, ini berarti cakupannya lebih yang pertama umum. Kemudian yang kedua ialah hidayah yang diberikan kepada para anbiya, yang diberikan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia dan jin. Ini tingkatan hidayah yang berikutnya, yaitu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia, untuk disampaikan kepada al-jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Anbiya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَجَعَلْنَاهُمْ, dan kami telah menjadikan mereka, yaitu menjadikan para nabi, أَئِمَّةً sebagai pemimpin-pemimpin yahduna, yaitu yang memberi hidayah, memberi petunjuk dengan perintah kami. Ini menunjukkan bahwa para nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk disampaikan kepada manusia, untuk disampaikan kepada al-jin. Kemudian tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang ketiga dari tingkatan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, ialah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, atau hidayah ini berupa hidayah atau taufik untuk tunduk dan mengikuti kebenaran. Hidayah yang ketiga atau tingkatan hidayah yang ketiga adalah hidayah berupa taufik untuk mengikuti kebenaran, untuk tunduk kepada kebenaran. Dan ini lebih khusus, ini diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hidayah ini, yaitu hidayah berupa taufik, hidayah untuk tunduk dan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Yakni hatinya diberi petunjuk untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang ketiga berlaku atau diberikan kepada kaum mukminin, yang mereka betul-betul tunduk dan menerima kebenaran. Kemudian tingkatan yang keempat ialah hidayah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka setelah dimasukkan ke dalam al-jannah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kepada kami hidayah, yang telah memberikan kepada kami hidayah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat tingkatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Kita ulangi, tingkatan yang pertama ialah hidayah yang sifatnya umum, diberikan kepada seluruh makhluk mukallaf. Hidayah ini bisa berupa akal, bisa berupa kecerdasan dan pengetahuan yang lainnya, diberikan kepada seluruh makhluk mukallaf. Qala Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Kemudian berikutnya adalah hidayah yang diberikan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia dan jin. Yang ketiga ialah hidayah untuk menerima al-haq, menerima dan tunduk kepada kebenaran. Ini khusus bagi kaum mukminin. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan yang keempat ialah hidayah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya mada bertahap. Seorang yang sudah menerima hidayah yang kedua, dia akan berpindah pada tahap tingkatan yang berikutnya, yaitu hidayah yang ketiga untuk menerima al-haq. Yakni seorang tingkatan pertama mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan, berupa akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian tingkatan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Nabi untuk disampaikan kepada makhluknya. Dia tidak mungkin, seorang hamba tidak mungkin bisa tunduk atau tidak mungkin mendapatkan hidayah atau taufik untuk tunduk dan menerima kebenaran kecuali setelah mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu mau menerima petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu setelah itu dia bisa mendapatkan hidayah atau taufik. Dan tidak mungkin seorang hamba akan diberikan hidayah berupa ad-dukhul ilal jannah, dimasukkan ke dalam al-jannah, kecuali setelah dia mendapatkan hidayah yang ketiga, yaitu mau menerima, tunduk, mengikuti kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui lisannya, melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan hidayah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hidayah akan mendatangkan hidayah yang berikutnya. Sebagaimana kesesatan, lawan dari al-hidayah, akan mendatangkan kesesatan yang berikutnya. Hidayah, setelah seorang mendapatkan hidayah, dia akan terus mendapatkan hidayah yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang telah sesat, dia akan mendapatkan kesesatan yang berikutnya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hidayah merupakan buah dari amalan-amalan kebaikan seorang hamba. Semakin bertambah amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan semakin bertambah pula hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Demikian pula kesesatan merupakan buah dari amal kejelekan, maka apabila amal kejelekan ini semakin bertambah, maka kesesatan itu juga akan semakin bertambah, akan semakin bertambah. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang apabila melakukan amalan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbingnya untuk melakukan amalan hidayah, amalan kebaikan berikutnya, yang kemudian dia pun akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan hidayah, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan hidayah ini kepada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hamba Allah diberi hidayah berupa hidayatul Islam, masuk dalam Islam. Masih banyak orang-orang yang mereka dijauhkan dari hidayah ini. Tentunya ini dari, karena hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang yang telah mendapatkan hidayatul Islam, mendapatkan hidayah berupa keislaman, belum atau tidak semua di antara mereka mendapatkan hidayah berikutnya. Hidayah untuk mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak semua kaum muslimin diberi hidayah berupa hidayatul as-sunnah, berusaha untuk mengikuti, menghidupkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya segelintir orang saja. Hanya sebagian kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah berubah berpegang teguh terhadap sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula mereka-mereka yang mendapatkan hidayatul Islam, tidak semua di antara mereka diberi hidayah berupa al-ilm, kecintaan terhadap ilmu agama, kecintaan terhadap menuntut ilmu din. Betapa banyak mereka-mereka tersibukkan dengan urusan dunianya, melalaikan ilmu agamanya, melalaikan ilmu Al-Quran, menjauhkan dirinya dari masajid karena urusan-urusan duniawi. Ini semuanya hidayah. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam senantiasa meminta dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa'at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kemudian yang kedua, permohonan atau permintaan Rasul alaihi salatu wasallam dalam doa ini ialah at-tuqa, yaitu ketakwaan. Falmuradu, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maknanya falmuradu bit-taqwa, yang diinginkan dengan taqwa ialah taqwa Allah Azza wa Jal, itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon dan meminta kepada Allah at-tuqa. Apa maknanya? Qala an yuwaffiqahu ila taqwallah, yaitu meminta agar diberikan taufik untuk senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabi yuttaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Apakah nabi kita tidak bertakwa kemudian diperintahkan untuk bertakwa? Bukan itu maknanya. Maknanya ya ayyuhan nabi, wahai nabi, tingkatkanlah ketakwaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kaum mukminin juga mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Apakah orang-orang yang beriman tidak memiliki ketakwaan? Mereka memiliki ketakwaan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mereka memerintahkan mereka untuk bertakwa, yakni untuk meningkatkan ketakwaan mereka. Jaga ketakwaan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini permohonan dan permintaan Rasul alaihi salatu wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi at-taqwa, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yakni seorang hamba tidak bisa memastikan dan tidak bisa menjamin dirinya senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang ini kita berada di atas kenikmatan berupa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi belum tentu esok hari, lusa dan seterusnya, belum tentu kita masih berada di atas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan takdir yang lain sehingga kita menyimpang keluar dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah al-hidayah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa at-taqwa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam melalui hadis-hadisnya terkait dengan hidayah maupun at-taqwa, maka kita akan mendapati bahwa al-huda, hidayah dan at-taqwa betul-betul merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba pilihannya. Kita lihat pamannya Rasul alaihi salatu wassalam yang mengingatkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya am, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang nanti aku akan membela engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini. Yang mengingatkannya adalah Rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan pamannya, mengingatkan pamannya sendiri di akhir hayatnya. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada pamannya itu. Menunjukkan bahwa hidayah betul-betul sangat mahal dan betul-betul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua permintaan yang pertama ini, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, permintaan berupa hidayah dan permintaan berupa ketakwaan. Ini adalah permintaan yang dengannya akan sempurna agama seorang. Yang permintaan terkait dengan kebaikan agamanya. Permintaan yang berkaitan dengan baiknya agama seseorang. Meminta kepada Allah berupa al-huda dan meminta kepada Allah berupa at-tuqa. Ini adalah kebaikan untuk agama dia. Dan permintaan yang berikutnya, al-afa wal-ghina, adalah kebaikan untuk dunianya, untuk dunia seorang hamba. Sehingga dengan doa ini, seorang hamba mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan untuk agamanya dan kebaikan untuk dunianya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permohonan yang ketiga, permintaan yang ketiga adalah al-afaf. Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah al-afaf, yaitu kehormatan diri. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Falmuradu bihi an yamunna Allahu alaihi bil-afaf," yaitu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi al-afaf, dijaga kehormatannya, dijaga dari segala sesuatu yang haram dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya sudah masuk waktu salat isya dan fal muadzin yuadzin, muadzin silakan bisa mengumandangkan adzan, nanti kita akan lanjutkan ba'da adzan bi'idznillahi azza wa jal. Faddal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan penjelasan doa yang dipanjatkan Rasul alaihi salatu wassalam, permohonan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beri memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Al-afaf yaitu kehormatan diri. Fal-muradu, maka maknanya ialah an yamunna Allahu alaihi bil-afaf, yaitu meminta kepada Allah agar memberikan kepadanya al-iffah, al-afaf, kehormatan, kehormatan diri, terjaga kehormatan dirinya. Ay wal-iffan kulli ma haramallahu alaihi, terjaga dirinya dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Dia terjaga dirinya, meminta kepada Allah untuk dirinya supaya terjaga, terjauhkan dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini di antara bentuk kehormatan diri, al-afaf. Dan termasuk al-afaf menjaga kehormatan diri ialah tidak meminta-minta, tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, mengharapkan sesuatu dari orang lain untuk berupa harta atau yang semisalnya. Ini bentuk al-afaf, menahan dirinya, tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan itu semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan fal-afaf, maka makna al-afaf yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dari segala apa yang Allah haramkan, fima yata'allaq bi jami'i al-maharim, terkait dengan segala hal yang diharamkan. Dilindungi dan dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah al-afaf, mintalah kepada Allah al-iffah. Qala wa amma al-ghina, adapun al-ghina, kekayaan atau kecukupan, rasa cukup, yakni dia tidak meminta kepada orang lain. La yaftaqiru al-insan, yakni al-ghina anil khalqi, yang dimaksud adalah al-ghina anil khalq, yang merasa cukup dari tidak membutuhkan terhadap orang lain. Dia mencukupkan dirinya dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkan kepada orang lain. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, mencukupkan dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Inilah al-ghina, kekayaan, kecukupan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man yasta'fi billah yu'iffahu Allah, barang siapa yang meminta kepada Allah al-iffah, meminta kepada Allah untuk dijaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberikan kepadanya al-iffah. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah kekayaan, kecukupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kecukupan. Sehingga muncullah sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan kaya beda ya. Orang yang kaya belum tentu merasa cukup. Orang yang kaya belum tentu merasa cukup dengan kekayaan tersebut. Betapa banyak orang yang kaya terus memiliki ambisi untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan berikutnya. Mengapa? Karena mereka belum cukup dengan kekayaan tersebut. Beda halnya dengan orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecukupan. Walaupun dia adalah orang yang miskin, yang tidak memiliki harta, akan tapi dia merasa cukup dengan itu semuanya, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Hidupnya akan tenang. Itulah kekayaan yang hakiki. Bukan kaya harta, tetapi kaya, yaitu yang mendapatkan sifat qana'ah, merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah al-ghina, mintalah kepada Allah rasa kecukupan, kekayaan yang hakiki, bukan kekayaan yang sifatnya sementara, bukan kekayaan yang tidak hakiki. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya seorang hamba, seorang muslim yang mengaku dirinya cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, hendaknya bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca doa ini, sering membaca doa ini, doa yang pendek namun maknanya sangatlah luas, permintaan yang sangat agung, yang mulia, karena terkumpul di dalamnya dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ringkas kalimatnya namun luas maknanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup Syekh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Di antara apa yang beliau sebutkan adalah wa fi hadza, dalam hadis ini terdapat sebuah dalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wa anna alladhi yamliku dhalika huwa Allah. Dalam hadis ini terdapat sebuah dalil bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak memiliki sesuatu untuk dirinya berupa sesuatu yang bermanfaat wala madharrah. Tidak bisa menentukan untuk dirinya, menentukan dirinya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menentukan untuk dirinya supaya terhindar dari al-madharrah. Ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak memiliki kemampuan dalam hal itu. Tidak bisa menentukan dirinya pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik terus dan akan terhindar dari segala malapetaka, dari segala sesuatu yang membahayakan. Nabi alaihi salatu wasallam tidak memiliki kemampuan ini. Yang memiliki kemampuan ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, meminta dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala wa fihi, dan dalam hadis ini juga terdapat dalil ala ibtali man ta'allaqu bil awliya'i was salihin fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu menggantungkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada para wali dan orang-orang saleh untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala kejahatan, kejelekan. Terdapat dalil bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang salah. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau memasrahkan, menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kepada yang lainnya. Tidak memasrahkan urusan ini kepada para wali, orang-orang saleh. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka-mereka yang meminta dan masrahkan dirinya kepada orang-orang saleh, kepada para wali yang mereka anggap sebagai wali, untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat wa daf'il madar, maka perbuatan mereka adalah perbuatan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kama yaf'alu ba'du al-juhal, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mereka berdoa dan meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika mereka berada di makamnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika sedang berada di makamnya Rasul alaihi salatu wassalam, sebagian orang-orang jahil berdoa dan memintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak berdoa dan meminta kepada Allah, tetapi berdoanya kepada Rasul. Wahai Rasul, berilah ini, berilah ini. Terus meminta dan mohon kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak memiliki kemampuan dalam mengabulkan doa. Tidak memiliki kemampuan untuk menentukan fulan dapat kebaikan, fulan dapat terhindar dari berbagai macam bahaya. Tidak mampu menentukan itu semuanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam hanya memberikan petunjuk dan penjelasan. Ini supaya mendapatkan kebaikan, lakukanlah ini. Supaya mendapatkan al-jannah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza kanu inda qabrihi aw yad'una man yaz'umunahum awliya'a min dunillah. Sebagian orang pula mereka berdoa dan meminta kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, menganggap atau yang dianggap sebagai wali, orang yang saleh, yang taat beribadah. Ketika telah wafat orang saleh ini, mereka meminta kepada orang saleh tersebut ketika mereka sedang ziarah ke makamnya, meminta dan berdoa kepada mereka. Fa inna haula'i dhalluna fi dinihim sufaha fi uqulihim. Sungguhnya mereka, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dhalluna fi dinihim, sesat agamanya, sufaha fi uqulihim, bodoh akalnya. Li'anna haula'i, kata Syekh rahimahullah ta'ala, karena sungguhnya mereka-mereka yang dimintai, yang mereka berdoa kepadanya, kepada wali atau kepada nabi, hum bi anfusihim la yamlikuna li anfusihim syai'an, sungguhnya mereka itu tidak memiliki suatu apapun untuk dirinya mereka masing-masing, untuk dirinya sendiri tidak memiliki, apalagi untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, in tad'uuhum la yastajibu du'aakum walau la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa kepada orang-orang yang telah dikubur tersebut, sungguh mereka itu tidak akan bisa mendengar, tidak bisa mendengar doa kalian. Kalaupun mereka berdoa, kalaupun mereka mendengar doa kalian, mereka tidak akan mampu mengabulkan doa kalian. Maka mintalah kepada Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu. Mudah. Enggak perlu datang ke tempat ini, enggak perlu datang ke makamnya wali fulan, enggak perlu datang ke makamnya Nabi alaihi salatu wasalam. Cukup duduk di masjid, sebelum qomat angkat kedua tangan kita meminta dan mohon kepada Allah, ya Allah lapangkanlah rezekiku, ya Allah mudahkanlah segala urusanku, ya Allah lindungilah kami dari segala kejahatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala senantiasa, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memanggil dan memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Enggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini? Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal di alam kuburnya, di kuburnya dia datang kemudian meminta, mohon, meratap dengan menyebutkan berbagai macam kebutuhan, berbagai macam permohonan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadza batil. Ini ada suatu kebatilan, bahkan ini termasuk bentuk kesyirikan, karena dia telah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa merupakan bentuk ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah, dan yang namanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda wat-tuqa wal-afa wal-ghina. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini dan berikutnya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wa jal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.